Apakah wanita yang keguguran dan belum mencapai usia 4 bulan, yakni belum berupa janin, harus melakukan sholat atau tidak? Ya. Yani apakah itu termasuk nifas atau tidak? Iya. Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan, kalau keguguran yang terjadi pada seorang wanita pada kehamilannya yang belum sampai 80 hari, maka itu dianggap darah biasa, ya. Karena sebelum 80 hari janinnya itu belum membentuk, ya. Janinnya itu belum membentuk sebagai seorang manusia, ya. Belum membentuk tangannya, belum membentuk kaki dan kepalanya dan seterusnya, ya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, ya, 40 hari berupa nutfah, 40 hari berupa alaqah, dan 40 hari berupa mudghah, ya. Jadi masuk 40 hari kedua, yakni setelah 80 hari dia baru membentuk seperti seorang manusia, ya. Baik, nanti genap 120 hari baru ditiupkan ruh. Nah, kata Syaikh Utsaimin rahimallahu taala, berdasarkan hadis ini, apabila wanita itu keguguran sebelum 80 hari, maka darahnya itu tidak dianggap sebagai darah nifas, ya. Karena janinnya belumlah berbentuk sebagai seorang manusia, ya. Tapi kalau setelah 80 hari, maka dianggap sebagai wanita nifas, ya, dia harus meninggalkan sholat, ya. Tapi demikian, wallahu alam. Jadi kesimpulannya, dia tidak boleh meninggalkan sholat apabila sebelum 80 hari, ya, apabila dia keguguran sebelum 80 hari dari kehamilannya, ya. Demikian, wallahu alam.